luar biasa, seperti ini yang diidamkan. Satu buah lagu sudah lulus tanpa ada yang namanya keributan. Luar biasa sekali. Enggak ya, Ge? Iya dong. Betul ya. Karena olahan Jepara itu cinta damai, sayang. Iya, pastinya. Cinta akan kebersamaan.